بسم الله الحمد لله من كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Kita lanjutkan pembahasan di درس ke-30 membahas tentang عطف tabi selanjutnya ثانيا العطف الأول العطف تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف. عطف adalah tabi yang diantara dia dan matbu'nya sesuatu yang diikutinya diperantarai oleh salah satu dari huruf atof. Contoh mislu najahat su'adu wa ukhtuha su'ad dan saudari perempuannya telah berhasil. Maka kalimatu ukhtu marfu'atun li'annaha ma'tufatun ala kalimatu su'adu wa hiya fa'ilun marfu'un. Maka kata ukhtu, saudari, itu marfu' karena dia sebagai ataf, ma'tuf, kepada kata su'ad. Yang su'ad itu adalah fa'il dan fa'il marfu'. Poin yang kedua, as-sani huruful atfi tis'atun. Huruf ataf ada 9. Wa hiya, yaitu al-waw wal-fa' Al-wawu, al-fawu, summa, au, am, la, lakin, bal, hatta. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 huruf atof. Kalau Ibnu Ajurrum di dalam Jurumiyah itu menyebutkan ada 10 huruf. Ditambah lafaz atau huruf imma. Maka faqala wa huruful atfi asyaratun wa hiya al-wawu al-fa'u thumma aw am wa imma bal wala walakin hatta fi ba'dil mawadi. Itu di Jurumiyah. Kemudian wa fi ma yali syarhun mujazun lima'ani hadhihi al-huruf. Berikut ini adalah penjelasan ringkas dari huruf-huruf atau tersebut. Yang pertama, al-wawu. Al-wawu ini fungsinya untuk penggabungan lil mutlaqil jam'i, untuk penggabungan secara mutlak. Maksudnya secara mutlak adalah semata-mata berserikat saja, yaitu menggabungkan. Tapi tidak memberikan faedah harus berurutan, pokoknya bersama-sama. Bisa jadi yang satu lebih dahulu, atau bisa jadi bersama-sama, atau beda tempat, atau mungkin yang satu lebih dahulu. Berbeda dengan wawunya wawu ma'iyah. Kalau wawu ma'iyah itu bermakna musahabah, baik waktu dan tempat. Kalau ini hanya mutlaqil jam'i. Semata-mata untuk menggabungkan. Mithlu ja'a Muhammadun wa Hasanun wa Sa'idun. Muhammad, Hasan dan Sa'id telah datang. Al-fa'u litartibi ma'at ta'kibi. Untuk urutan tanpa ada jeda. Dakhalal muttahamu fal muhami. Tersangka itu masuk kemudian pengacara. Summa litartibi ma'at tarakhi. Summa untuk urutan beserta jeda. Contoh, matar rasyidu summa al-ma'munu. Meninggal al-rasyid, kemudian al-ma'mun. Al-ma'mun itu meninggal di tahun 218 Hijriah. Au. Yang keempat, au. Litakhiri au syakki. Untuk pilihan atau ragu-ragu. Contohnya, naqala al-khabara Muhammadun au Aliyun. Muhammad atau Ali telah menukil berita. Yang kelima, am, litalabit ta'ini, untuk meminta kepastian. Akataba hadzal maqala Umaru am Mahmudun? Apakah Umar atau Mahmud yang menulis makalah ini? Tapi contoh ini yang lebih tepat, harusnya Umar dikedepankan, kamzah harus bertemu langsung dengan sesuatu yang diperantarai dengan huruf ataf am ini. Jadi lebih baik dibaca A Umaru am Mahmudun kataba hadzal maqal. Jadi apakah Umar atau Mahmud yang menulis makalah ini? Seperti itu. Kemudian yang keenam, la linafil hukmi anil ma'tufi, untuk menafikan hukum dari ma'tufnya. Contohnya mislu nadaja al-bittihu lal-inabu. Semangka itu sudah matang, bukan anggur. Jadi dimaktufkan hukum dari maktufnya. Semangka itu sudah matang, bukan anggur. Yang ketujuh, lakin listidraki, untuk menyusulkan. Ma najaha aliyun, lakin akhuhu Ali tidak berhasil, tetapi saudaranya berhasil. Kemudian yang ke-8, bal lil'uduli anil hukmi sabiqi, untuk menyimpangkan, mengganti, menggeser hukum sebelumnya. Misal contohnya, zahara alal amwaji zawrakun bal bakhiratun. Di atas ombak itu nampak sebuah perahu yang menggunakan dayung. Bal, tetapi api, bakhirun. Maksudnya bakhirun, ini kapal yang dengan diesel ya, ada api. Jadi maksudnya yang nampak itu bukan perahu yang pakai dayung, tetapi kapal laut, ada asapnya, ada apinya. Yang sembilan, hatta lil ghayah, untuk tunjuk tujuan. Contoh mislu farra al aduwu hatta al qaidu, musuh itu lari sampai-sampai al qaidu, panglimanya juga ikut lari. Malhudatun, catatan. Summa ya bidommi tsai harfu atfin kama sabaqa syarhuhu. Summa itu yang dibacanya dengan didomahkan huruf tsa-nya adalah huruf atof sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Wa qad talhaqu summa tsai al-maftuhatu fa naqulu summa ta. Kadang-kadang summa itu diberi ta yang di fathah di akhirnya sehingga dibaca summata. Mithlu qawli Ibn Malik fi jam'il qillati. Semisal perkataan Ibnu Malik tentang pembahasan jama' al-qillah, yaitu af'ilatun af'ulun summa fi'latun summata af'alun jumu'u qillatin. Ini Ibn Malik berkata dalam bait syairnya di Alfiyah Ibn Malik, yaitu bait beliau, af'ilatun af'ulu summa fi'lah summata af'alun jumu'u qillah. Amma samma bi fathi tsa'i fa huwa dharfun yusharibuhu ila al makanil ba'idi bi ma'na hunaka. Adapun samma ketika sa'nya dibaca fathah adalah dzaraf yang mengisyaratkan kepada satu tempat yang jauh atau semakna dengan hunaka di sana. Wa qad talhaquhu tsa'u al marbutatu fa yuqalu Sammata. Dan terkadang sama itu diberi ta marbutoh di akhirnya sehingga dibaca sammata. Contohnya, wa sammata syurutun adidatun linnajah. Di sana ada beberapa syarat untuk mencapai keberhasilan. Ay, hunaka syurutun adidatun linnajahi. Di sana ada beberapa syarat untuk mencapai keberhasilan. Ya, selesai pembahasan tentang atof. Kemudian ya, sedikit tambahan untuk pembahasan yang telah lalu, yaitu pembahasan na'at, yang lebih-lebih di pembahasan isim zohir, karena contohnya hanya sedikit, sedangkan isim zohir itu sebenarnya, isim zohir yang bisa menjadi na'at, itu ada beberapa macam. Isim zahir yang berupa isim fa'il misalnya. Contoh hadza rajulun dharibun. Ini adalah seorang laki-laki yang memukul. Ini isim zahirnya berupa isim fa'il. Bisa juga isim maf'ul. Hadza 'abdun madrubun. Ini adalah budak yang dipukul. Bisa jadi isim zahirnya sifah musyabaha. Ra'aitu rajulan hasanan. Aku telah melihat seorang laki-laki yang baik. Bisa juga isim zahirnya berupa isim tafdil. Contoh marartu bi rajulin a'lama minka. Aku berpapasan dengan seorang lelaki a'lama minka yang lebih mengetahui dari engkau. Bisa juga isim zahirnya itu sighah mubalaghah. Contohnya marartu bi rajulin darrabin. Aku berpapasan dengan seorang laki-laki yang suka memukul. Darrabin sighah mubalaghah. Dia na'at bagi rajulin. Bisa jadi isim zahirnya itu isim isyarah. Misal, marartu bi Zaidin hadza. Aku berpapasan dengan Zaid ini. Bisa juga isim zahirnya isim mausul. Marartu bi Zaidin alladhi qama. Aku berpapasan dengan Zaid yang telah berdiri. Bisa jadi isim zahirnya itu lafaz dhu. Misal, marartu bi rajulin dhi malin. Aku berpapasan dengan seorang pria yang memiliki harta. Bisa jadi isim zahirnya isim nisbah. Contoh marartu bi rajulin dimasykiyin. Aku berpapasan dengan seorang pria Damaskus. Bisa jadi lafaz isim zahirnya lafaz yang menunjukkan makna sempurna atau kesempurnaan. Contoh dengan lafaz ayyu. Zaidun rajulun ayyu rajulin. Zaid adalah pria yang benar-benar pria, pakai ayu. Zaidun rojulun ayu rojulin. Zaid adalah seorang pria yang benar-benar pria. Atau bisa isim zahirnya itu berupa bilangan atau adat. Hadhihi usulun salasatun. Ini adalah pokok-pokok yang ada tiga. Nah, itu tambahan bagi penjelasan na'at sebelumnya bagian isim zahir. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.